Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-55 dan insyaallah majelis yang terakhir dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Berkata Imam Ibnu Qudamah, Kitabus Syahadat, kitab syahadat, persaksian. Ada 18 pembahasan. Yang pertama definisi syahadat. Syahadat jamak dari syahada. Dan dia adalah masdar dari syahada yashhadu, syahadatan. Iya. Kadang bermana al-hudur, kehadiran. Kadang bermana khabar. Kadang bermana mengetahui sesuatu atau dia menyaksikan sesuatu. Jadi syahada adalah pengabaran terhadap apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan. Dan secara istilah syahada adalah al-ikhbar fi majlisil hukum bilafdhi syahada li itsbati haqqin lil ghairi 'ala al-ghair. Syahada adalah pengabaran di majlis hukum dengan lafaz syahada untuk menetapkan hak orang lain terhadap orang lain. Untuk menetapkan hak suatu pihak kepada pihak lainnya. Jadi ini yang disebut dengan syahadat. Dan syahadat ini memang umumnya dengan lafaz persaksian. Syahadat. Menunjukkan keyakinan dia menyaksikan. Nah, namun sebagian ulama berpendapat bahwa tidak disyaratkan lafaz syahadatnya. Ya, walaupun tidak ada lafaz syahadat, tetapi sudah menunjukkan bahwa dia menyaksikan dengan kebenaran dan keyakinan, maka itu sudah cukup. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan di sini tentang hukum penyandangan dan penunaian syahadat. Kata beliau, tahammulu syahada wa ada'uha fardu kifayah. Penyandangan syahadat, menyandangnya dan menyampaikannya, ini adalah fardu kifayah. Jadi maksudnya kalau ada hal yang perlu dipersaksikan, wajib untuk dipersaksikan, maka harus ada yang tahammul syahada, yang menyandang persaksian tersebut, menyaksikan, mengetahuinya. Dan kalau dia sudah mengetahui, maka dia wajib untuk menyampaikannya. Jadi dua hal, tahammul dan ada penyandangan dan penunaian. Penyandangan karena di dalam Al-Quran Allah firman, wala ya'bas syuhada'u idza madu'u. Dan para saksi, para syuhada, tidak boleh dia menolak kalau dia dipanggil untuk bersaksi atau menyaksikannya. Dan di dalam penunaiannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum aw lil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para qawwamin bil qist, orang-orang yang menegakkan kebenaran, syuhada'a lillah, syahid-syahid Allah, walaupun terhadap diri kalian, kedua orang tua dan karib kerabat. Dan Allah melarang menyembunyikan syahadat, wala taktumu syahada wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Jangan kalian menyembunyikan syahadat, karena siapa yang menyembunyikannya maka dia telah berdosa hatinya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Iya. Dan dikatakan fardu kifayah karena Allah menyebutkan jumlah yang cukup saja, wastashhidu shahidaini min rijalikum. Mintalah persaksian dari dua syahid dari laki-laki kalian. Dan juga firman Allah, wa ashhidu dhawai adlin minkum bersaksikanlah dua orang yang adil di antara kalian. Jadi ini makna fardu kifayah. Dan ucapan Ibnu Qudamah bahwa hukumnya fardu kifayah, ini salah satu pendapat di kalangan ulama dan salah satu riwayat di madhab Imam Ahmad. Ada riwayat yang lain bahwa menyampaikan syahadat, menunaikan syahadat hukumnya adalah fardu ain. Kalau tidak ada lagi yang lainnya, iya, jadi dia bermakna fardu ain secara umum. Karena di dalam Al-Quran dikatakan wala taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Jangan kalian menyembunyikan syahadat, persaksian. Siapa yang menyembunyikan, maka hatinya telah berdosa hatinya. Baik. Jadi ini dua pendapat ya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Idza lam yujad may yaqumu biha siwa tsnaini lazimahuma al-qiyamu biha 'ala al-qaribi wal-ba'idi idza amkanahuma dhalika min ghairi darar." Qala Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil-qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini dan malaya." Kata beliau, apabila tidak diketemukan siapa yang menegakkan syahadat itu kecuali dua orang, maka wajib atas dua orang ini. Jadi sini posisinya menjadi fardu ain. Kalau hanya dua orang saja yang tahu, maka menjadi fardu ain atas dua orang ini. Alal qaribi wal ba'id. Iya. Terhadap yang dekat maupun yang jauh. Diberikan persaksian apakah itu kerabat dekat atau orang jauh. Siapa saja dia persaksikan. Nah. Idza amkanahuma dhalika min ghairi darar. Apabila hal tersebut memungkinkan bagi keduanya tanpa ada bahaya. Iya. Ini syarat lainnya. Jadi kalau memungkinkan tanpa membahayakan. Iya. Jadi dua, memungkinkan tanpa membahayakan. Kalau memungkinkan, itu dimasuk di dalam keumuman nas la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Min ghairi darar, ya, tanpa membahayakan. Sebab kalau ada darar terhadap dirinya, terhadap hartanya, terhadap keluarganya, anaknya, istrinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darar wa la dirar. Berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah qawwamin bil qist. Jadi sebut bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidain. Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan empat hal yang dipersaksikan. Kata beliau, wal masyhudu alaihi arba'atu aqsam. Yang dipersaksikan secara umum ada empat. Nah, ini jadi kalau dibahas apa itu syahadat, dia mempersaksikan secara umum persaksian ada empat. Ahaduha, yang pertama, az-zina. Az-zina wa ma yujibu haddahu. Fala yathbutu illa bi arba'ati rijalin ahrarin udul. Yang pertama adalah zina. Iya. Jadi kalau ada yang ada perbuatan zina, ada yang menyaksikannya, maka wajib dia menunaikan persaksian tersebut, menyampaikannya. Zina dan apa yang mengharuskan dia dihad pezina, tidak syah, tidak akan valid hukum zina ini kecuali dengan persaksian empat laki-laki bebas udul, adil. Ini sudah berlalu ya di pembahasan haddul zina. Karena dalam Al-Quran dikatakan, tashtashidu alaihin arba'atan minkum. Mintalah dipersaksikan oleh empat di antara kalian. Dan juga Allah berfirman, walau laula laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Andai kata mereka membawa empat saksi. Jadi disyaratkan empat saksi bebas dan udul. Mereka adil. Akan datang nanti ya bahwa masalah kebebasan Ini akan dibahas apakah persaksian budak diterima atau tidak, akan datang pembahasannya. Kata beliau as-sani, yang kedua al-malu wa ma yuqsadu bihil mal. Nah, ini yang kedua. Kalau yang dipersaksikan berkaitan dengan harta, jadi apa yang dimaksudkan padanya harta? Nah, dalam harta ya, seperti jual beli, meminjam, rahan, juga sudah berlalu di had pencuri, dan selainnya ya, dari hal-hal yang berkaitan dengan harta. Kata Ibnu Qudamah, fayasbutu bisyahidaini, ini cukup dengan dua saksi, au birajulin wa imra'ataini, atau seorang laki-laki, dua orang perempuan, wa birajulin ma yamini talab. Dan boleh juga dengan satu laki-laki, tetapi dengan sumpah, tuntutan. Jadi ini tiga ya. Boleh dua saksi laki-laki. Ya, itu karena di dalam Al-Quran dikatakan, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Persaksikanlah dua saksi laki-laki dari dua saksi dari laki-laki kalian. Dan boleh juga laki-laki wa imra'ataini, dan dua orang perempuan. Karena di kelanjutan ayat dikatakan fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan. Kalau tidak ada dua laki-laki, maka boleh satu laki-laki dan dua perempuan. Adapun saksi, satu saksi disertai dengan sumpah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bi yaminin wa syahid. Beliau telah memutuskan keputusan cukup dengan yamin. Ya, cukup dengan sumpah dan syahid. Satu saksi. Sebagaimana syah hal tersebut di dalam hadits Ibnu Abbas di Sahih Muslim. Baik. Jadi ini hal-hal semuanya berkaitan dengan harta. Apa saja yang berkaitan dengan harta? Jual beli, wakaf, ijarah, hibah, suluh, musaqah, mudharabah, syarikah, wasiat. Ya. Jinayah yang berkaitan dengan harta, ini kaitannya dengan dua saksi. Yang ketiga, kata beliau as-salis, yang ketiga, sesuatu yang secara umum diketahui oleh laki-laki, selain dari dua hal di atas. Kata Ibnu Qudamah, ma'ada hadaini mimma yattali'u alaihir rijal fi ghalibil ahwal, ghairil hudud wal qisas. Selain dari dua hal di atas. Dari perkara yang umumnya diketahui oleh laki-laki. Ya, selain dari pembahasan hudud dan qisas, kan nikah, seperti masalah nikah, talak, masalah talak, ar-raja, masalah rujuk, al-id, masalah pembebasan, wilayah, wal-azr, wal-nisab, wal-wala, wal-wakala, tigiri al-mal, wal-wasiya ilaihi, wa ma ashbah dhalik, fala yukbalu illa rajulan. Nah, jadi secara umumnya, selain yang berkaitan dengan masalah qisas dan hudud, yang umumnya diketahui oleh laki-laki, kayak ini harus dua saksi laki-laki saja yang adil. Dua saksi saja yang laki-laki yang adil. Nah, baik. Jadi kalau dikatakan ini berarti pembahasan zina masuk di sini ya, pembahasan berkaitan dengan masalah pencurian, qadas, ya. Masalah pencurian, minum khamar, harus ada dua saksi laki-laki yang adil. Kemudian kata beliau rahimahullah, ar-rabi' yang keempat, ma la yattali'u alaihi ar-rijal. Berikutnya apa yang tidak diketahui kecuali apa yang tidak diketahui oleh laki-laki. Iya. Jadi maksudnya di sini apa yang diketahui oleh perempuan saja. Kal wiladati, seperti lahiran, wal haid, wal iddah, wal uyub tahta thiyab, dan aib-aib yang dibawa pakaian. Bisyahadati imra'atin adlin, dengan syahadat seorang perempuan yang adil. Secara umum syahadat perempuan dia tidak berlaku di sini saja, walaupun di masalah yang ketiga tadi. Iya. Padahal yang walaupun umumnya laki-laki yang tahu, tapi kalau perempuan tahu dia ingin memberi persaksian, persaksiannya diterima. Tapi dianggap persaksiannya seperdua dari apa? Laki-laki. Hanya saya di masalah yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali perempuan. Umumnya laki-laki tidak tahu. Masalah kelahiran, si anak ini lahirnya kapan. Atau perempuan haidnya kapan. Masalah iddahnya, masalah aib yang dibawa pakaian. Maka ini cukup dengan saksi satu orang perempuan yang adil. Lianna Uqbah ibn al-Harith qala tazawwadtu Ummu Yahya binta Abi Ihab faja'at amatun sauda faqalat qad arda'tukuma. Iya. Fadhakarat dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kaifa wa qad za'amat dhalik. Ini banyak kesalahan harokat sini dengan teman. Karena Uqbah bin Harith berkata, saya menikahi Ummu Yahya bintu Abi Ihab. Faja'at amatun, maka datang seorang budak perempuan hitam. Dia berkata, saya sudah menyusui kalian berdua. Fadakartu dhalika lin-nabi. Iya. Maka saya pun menyebutkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala kaifa wa qad za'amat dhalika? Karena Nabi berkata, bagaimana lagi dia telah menyangka hal tersebut. Nyahri riwayat Bukhari ya. Di persaksian satu budak perempuan diterima oleh Nabi. Mengatakan bahwa keduanya sudah apa? Saudara sesusuan. Sebab umumnya memang yang begini hanya diketahui oleh siapa? Perempuan. Jadi ini empat keadaan di dalam persaksian. Setelah itu Ibnu Qudamah terangkan persaksian budak. Kata beliau, tuqbalu syahadatul ama fima tuqbalu fihi syahadatun nisa lil khabar. Dan persaksian budak perempuan diterima pada apa-apa yang persaksian para perempuan diterima di dalam hal itu berdasarkan hadis yang telah disebutkan. Kemudian kata beliau, wa syahadatul abdi fi kulli syai'in illa al-hudud wal qisas. Dan syahadat persaksian seorang budak diterima pada segala sesuatu kecuali pada hudud dan qisas. Ini sudah kita terangkan ya, bahwa seorang budak yang benarnya syahadatnya diterima pada segala sesuatu, bahkan pada hudud dan qisas juga diterima. Iya. Nah, itu yang ditampak dari zahir nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Tidak dibedakan dalam masalah syahadat ini, antara budak dan selain budak. Nah, itu juga yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, ini yang ke-10 sekarang ya, tentang persaksian pelaku terhadap perbuatannya. Kata beliau, وَشَهَدَةُ الْفَعِيلِ عَلَى فِعْلِهِ كَالْمُرْضِعَةِ عَلَى الرَّضَاءِ وَالْقَاسِمِ عَلَى الْقِسْمَةِ. Dan diterima persaksian pelaku terhadap perbuatannya sendiri. Seperti perempuan yang menyusui terhadap penyusuan yang dia lakukan. Dan Al-Qasim, orang yang membagi kisma terhadap kisma yang telah dia bagi. Dan ini jelas ya. Kemudian persaksian suara untuk saudaranya. Ibnu Qudamah, wa syahadatul akhi li akhihi. Ya, persaksian seorang saudara untuk saudaranya itu diterima. Hal tersebut boleh, tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Wasadiqi li sadiqi. Demikian pula persaksian seorang kepada kawannya juga diterima. Karena keumuman ayat tidak ada yang membedakan dalam hal ini. Wasyahadatul asam 'alal mar'iyat. Demikian pula persaksian orang tuli terhadap hal-hal yang dia lihat. Ya, sebab ketulian tidak berpengaruh terhadap apa yang dia lihat. Dia melihat. Tuli berkaitan dengan telinga. Matanya melihat. Karena itu persaksiannya diterima. Wasyahadatil a'ma idza tayaqqana as-sawt. Dan persaksian orang buta terhadap suara yang dia dengar, kalau dia yakin suara itu, ini juga diterima. Sebab sama saja kalau dia sudah yakin, sama kalau dia melihat. Berikutnya, wa syahadatu al-mustakhfi. dan persaksian orang yang bersembunyi. Ya. Ada orang misalnya yang mendengar suami dia talak istrinya. Dia sembunyi mendengarnya, tidak kelihatan. Atau ada orang, dia bicara berdua dengan kawannya. Dia bilang, betul saya memang berutang sama kamu 10 juta. Tiga berdua diakui utangnya. Tapi begitu dibawa ke pengadilan, dia ingkari. Oh, saya enggak berutang sama dia. Tapi ada yang mendengarnya, sembunyi. Kalau orang yang sembunyi yang mendengar ini, persaksiannya diterima. Persaksiannya apa? Diterima. Sepanjang dia sudah mendengar, tidak mesti dia dilihat oleh orang yang dipersaksikan. Kemudian kata Ibnu Qudamah, وَمَنْ سَمِعَ إِنْسَانًا يُكِرُّ بِحَقِّنْ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِشَّهِدْ إِشْهَدْ عَلَيَّ. Dan siapa yang mendengar seorang manusia yang mengikrar sesuatu, dia telah mengakui suatu hak, walaupun dia tidak berkata kepada orang yang menyaksikan, saksikan kepadaku. Jelas dia dengar ya, sudah cukup. Nah, وَمَتَ ظَهَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارِ وَاسْتَقَرَّتْ مَعْرِفَتُهُ فِي قَلْبِهِ جَازَ أَيَّشْهَدَ بِهِ. Demikian pula yang kabar-kabar yang sudah masyhur, ya, kabar yang sudah tersebar, wastaqarrat ma'rifatuhu fil qalb, dan sudah tetap pengetahuannya di hati, karena sudah masyhur ya, boleh dia mempersaksikan hal itu. Kasyahadati 'ala an-nasab wal wilada, seperti syahada terhadap nasab, terhadap kelahiran. Jadi sudah tahu si fulan ini masyhur nasabnya ke sana. Dia dari keluarga ini, dari kota ini. Jelas ya? Ya boleh dia persaksikan kalau memang itu sudah masyhur. Nah, ini namanya apa namanya? Thariqatul istifadhah. Hal yang sudah istifadhah. Iya. Nah, istifadhah ini kalau dia sudah masyhur sekali, boleh seorang mempersaksikannya. Baik. Kita beri wala yujuzu dzalika fi haddin wala qisas. Tapi hal tersebut tidak diperbolehkan dalam had maupun qisas, dalam hudud dan qisas. Ya, karena di hudud dan qisas itu harus dibangun di atas keyakinan. Hal yang dia lihat langsung. Baik. Kemudian kata beliau, wala tuqbalu syahadatul qadhif wa ghairihi ba'da taubatihi. Baik, sebentar. Kata beliau, wa tuqbalu syahadatul qadhif wa ghairihi ba'da taubatihi. Dan persaksian atau ya, persaksian qadhif, orang yang menuduh, dan selainnya dari pelaku kefasikan, itu diterima syahadatnya, persaksiannya setelah dia bertobat. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Jangan kalian terima persaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka inilah orang yang fasik. Kemudian di kelanjutan ayat dikatakan, kecuali orang yang bertobat setelah itu dan memperbaiki. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dan telah syah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menerima taubat peminum khamar. Iya. Diterima oleh Umar persaksiannya. Iya. Baik, selesai sudah pembahasan kitab syahadat.